udah kebanjiran produk dari negara-negara ASEAN yang lain. Ada Giant dari Malaysia, ada Proton mobil dari Malaysia pula. Dan kita nanti akan bayangkan bagaimana nanti ketika sudah diresmikan AFTA. Nah, sanggupkah kita pengusaha muslim untuk bertahan atau bahkan menyerang dengan tetap memperhatikan syariat Islam? Atau mungkin juga ada pertanyaan, "Halo Mas, wong aku lho pegawe. Bakat ini ngomong AFTA apa gak ngaruh?" Indonesia. Oh, Surabaya itu. Indonesia. Oh iya, apa namanya? Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang pegawe. Saya ini pegawai Mas, mungkin AFTA nanti enggak akan pengaruh untuk saya. Ternyata jangan pede dulu. Karena ternyata banyak sekali negara-negara di ASEAN yang upah minimum regionalnya masih di bawah daripada Indonesia. Bahkan kalau dirupiahkan ada yang UMR-nya masih di bawah 1 juta rupiah. Ada yang masih sekitar 800 ribu masih ada. Bayangkan. Mereka akan dengan senang gitu masuk ke Indonesia. Di sana cuma sekian UMR-nya, di sini sudah Surabaya 2.200, di Jakarta 2.700, sangat senang sekali. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perusahaan khusus outsourcing gitu. Outsourcing memasukkan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN tadi ke Indonesia. Jadi akan banyak sekali berbondong-bondong tenaga kerja. Yang jangan ditanya mengenai kinerjanya. Mereka enggak kenal yang namanya demonstrasi, minta upah dinaikkan, demo mogok makan, enggak kenal di sana. Jadi di sana, di sini akan apa ya? Ya inilah tantangan kita. Oleh karena itu, kami Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Surabaya khususnya, merasa perlu untuk membahas masalah ini, yaitu bagaimana bisnis syariah menjawab tantangan pasar bebas ASEAN. Yang insyaallah taala dalam 2 jam ke depan akan kita bahas bersama dengan Ustaz Arwandi Tarmizi hafizahullah taala, yang mungkin biasanya kalau kita kajian umumnya itu 1 jam setengah materi, kemudian dilanjut setengah jam tanya jawab. Ini tadi dapat info dari beliau, kalau kita saat ini dibalik, ini materinya setengah jam aja, 1 jam setengah nanti tanya jawab. Karena materi ini akan banyak diskusi nantinya, akan banyak interaksi, tanya pertanyaan. Oleh karena itu nanti diharapkan hadirin sekalian menyiapkan pertanyaan pada kertas untuk dikumpulkan di panitia yang sudah standby di depan, agar nanti dapat dikumpulkan pertanyaannya, supaya juga agar lebih banyak pertanyaan yang dapat tertampung. Kalau langsung tanya jawab nanti takutnya juga ada waktu untuk bertanya dan sebagainya. Tapi mungkin itu untuk menghemat waktu, kita mulai kajian kepada Ustaz Arwandi Tarmizi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Hah? Jelas atau tidak suaranya? Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini apa? Bisnis syariah menghadapi AFTA, ASEAN Free Trading Area. Betul? Nah, tadi tukang AFTA-nya mana? Itu artinya ya. Ya. Free Trade Area. Artinya pasar bebas di area ASEAN. Arti pas AFTA plus China, berarti AFTA C. CAFTA berarti. Ini tambahan dari Anda atau memang tambahan dari Bapak? ACFTA, ASEAN plus China. Jadi bukan AFTA, Aish Afta gitu, Aish Afta gitu. Yang kurang lebih gitu. Coba baca nanti, coba baca dulu. Aish A-C-F-T-A gitu kan. A-C-F-T-A A. Masya Allah. Ada Cina nya, persan dulu gak ada Cina nya. Yang terbaru sama China. Kemarin ini sama Pak Nur Samsu, Ketua KPMI. Kemarin Pak Nur Samsu juga ada Cina juga? Iya, itu infonya dari Pak Nur Samsu. Kalau Pak Nur Samsu kan bilang Cina? Iya. Kok oh, malam sih kemarin di UGM gak ada Cina nya? Kenapa? Udah sul banget di UGM saya, di buat ekonomi UGM. Oh, iya. Gak ada Cina, sekarang udah ada Cina nya. Nanti pada mau Amerika lagi gitu. Insyaallah. Insyaallah iya, sehingga murah harga barang itu ya, Ki. Gitu. Ya. Jadi yang mau dibahas apa ini? Yang mau dibahas apa? Tantangannya bagi tantang bagi muslim. Muslim. Ah. Muslim menantang atau muslim ditantang? Jawab ente. Bikin judul sebenarnya. Tantangan afta bagi muslim. Iya, Ki. Muslim. Suaranya jelas? Ah, masa jelas. Jelas suaranya? Saya coba suaranya ya. Suaranya jelas? Coba ulangi apa yang saya ceramahkan tadi, yang baju merah. Berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Dari awal boleh, dari akhir boleh. Saya tema yang pilih yang mana? Ya, itu hari apa? Ya, apa? Soalnya jelas. Soalnya jelas. Nah, itu. Jawabannya? Alhamdulillah. Betul. Soalnya jelas, jelas. Alhamdulillah. Ya, seorang muslim bila dia mengerti dengan syariatnya, maka tidak ada yang dikhawatirkan dia. Mau afta, mau aftu, mau apa lagi afto, ada apa aja. Enggak ada. Afta doang. Karena syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun tantangan tidak pernah mereka mengkhawatirkannya. Yang takut akan afta itu orang yang mengikuti syariat Allah, yang selama ini berbuat tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menerapkan pajak umpamanya. Hah? Pajak sesuai syariat atau tidak? Pajak sesuai syariat Allah atau tidak? Ya. Ulangi lagi, hati ya. Ada intelijen kan di sini? Ini sumber pemasukan negara dari mana tuh, Ustaz? Pajak, coba saya ulangi lagi. Hati Anda mau pajak. Pajak sesuai syariat atau tidak? Sudah. Bila sesuai dengan syariat Allah, kenapa khawatir? Yang khawatir bukan pengusahanya, khawatir negara Indonesianya. Karena barang bebas pak pajak. Begitu kan? Afta itu gitu artinya kan? Iya atau tidak? Syekh, iya atau tidak? Iya. Iya. Artinya Anda bisa jual lontong sayur ke Singapura, bisa kan? Tanpa kena biaya cukai. Hah? Begitu kan? Bisa juga sate Madura dibawa ke Singapura, bawa. Enggak ada yang ngalangi kan di bandara? Enggak ada bayar pajak kan? Bisa atau tidak arti afta itu? Iya. Untung Anda biasanya harus bayar fiskal, hah? Biaya cukai. Ini mah tinggal angkat aja bentuknya. Masuk Singapura jual sate di sana. Untung atau rugi? Pakai dolar harganya kan. Jual satu bungkus sate di sini berapa jual sate bungkus? Dengan benga 10.000. Jual di sana $10. $10 berarti berapa? 100.000 kan? $10 berarti kan kecil kan ya? Berarti afta menguntungkan atau menakutkan? Menguntungkan, betul. Menakutkan bagi orang yang tidak punya usaha, yang bagi yang punya usaha, bagi yang tidak punya usaha dengan yang punya uang, afta menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, karena barang-barang persaingan tetap sehingga barang pada murah. Karena bila barang banyak, otomatis harga murah. Tidak, kemudian tidak dikenakan biaya pajak cukai. Barang yang Anda beli Jepang usaha afta enggak? Enggak. Kenapa enggak? Masukin dia biar murah mobilnya di sini. Masukin, bisa tuh masukin? Bukan saya, Ustaz. Siapa yang masukin? Masukin dia di situ sehingga barang murah mobilnya. Pak, Anda enggak? Mobil di Jaki Nova buatan mana? Kijang Innova bukan Indonesia. Kijang Innova bukan Indonesia. Bukan Thailand. Indonesia mobilnya apa? Oh, Pak, kitanya di Indonesia. Yang asli Indonesia apa? Avanza. Di sini berapa harganya? 180. 50. Mulai 50. Enggak tahu. Nanti mau jual. Tadi enggak 90, terus 50. Ditanya lagi enggak tahu lagi. Rakit Indonesia, Indonesia banyak. Buatan Thailand. Indonesia rakit di sini berapa harganya? Mulai berapa? 200 kan ya? Iya atau tidak? Di Arab Saudi murah sekali Innova. 260 kan Innova di sini ya? Di Arab Saudi Innova itu mulai 60.000. Siapa punya 60.000? Saya beliin. Ada 60.000 Anda? Anda berapa? 100.000? Selebar banget. Biar tepi. Cuma 60.000. 60.000 real, tapi 60.000 real kali 3.000 juga belum mahal. Baru 100 juta baru. Di sini dapat apa baru? Avanza ya. Saya sudah di Innova. Sudah di Innova. Avanza di sana nggak ada. Karena murah banget. Innova aja mereka bilang murah. Yang menyebabkan murah di sana apa? Padahal buat Indonesia, padahal rakyat Indonesia. Kenapa? Indonesia, mobil banyak berapa saya? 200% atau 100%? 200%. Artinya kalau harga jualnya 240 juta, berarti harga barangnya berapa? 80 juta. Makanya saya cuma 60.000 real. Itu Indonesia ada untung dan jual ke Arab Saudi kan atau tidak? Sudah untung. Tapi harganya cuma sekitar 60.000 real. Murah. Di sana gaji upah minimal regional 3.000 real. 3.000 real. Artinya Anda kumpulin uang apa? Berapa real? 3.000 real ya? 3.000 real itu untuk pendidikan SMA. Kalau S1 minimal gaji mulai dari 7.000 real kali 3.000 juta 1 juta. Kalau S3 gaji minimal 13.000 real. Iya, saya sekarang ngajar di IPA Jakarta gaji 13.000 real. Kali 3.000 berapa coba kali-kali. Maka tolong jangan ada krecek-krecek buat saya. Itu mau kalau buat penitia urusan mereka. Kalau buat saya enggak. Tapi sekarang belum keluar-keluarnya per 4 bulan. Segitu buat biaya hidup pas-pasan di sana. Pas-pasan. Ada Maju Pak Purnawarman. Maju Pak Pur. Maka yang paling takut dengan afta bukan para pengusaha sebetulnya. Yang paling takut adalah pemerintahan negara setempat. Karena dengan demikian barang luar akan membanjiri negara Indonesia dengan harga yang murah. Kalau tidak ada pajak biaya masuk kan? Ya. Ketika tidak ada pajak biaya masuk, maka otomatis warga negara Indonesia ngapain saya buat lagi karena biaya mahal. Membuat biaya mahal produk Indonesia bukan hanya biaya pajaknya saja. Bukan izin surat pengurusan izin usahanya, tetapi distribusinya juga. Bayar preman aja udah berapa tuh? Hah? Berapa bayar preman? Siapa yang preman di sini? Berapa bayar preman? Bayar uang premannya udah berapa? Maka biaya membengkak karena itu. Bukan karena gaji buruh tinggi, tidak. Gaji buruh Indonesia termasuk gaji buruh yang rendah. Cuman preman ini belum preman yang berdas sih. Enggak, pakai peci enggak? Sekarang enggak. Berdas ya, pakai peci. Ya. Belum yang malakin yang tidak jelas. Itu pengusaha kan menghitung itu sebagai biaya profesional kan? Maka otomatis biayanya tinggi. Ya. Maka sebetulnya afta itu bagus untuk warga negara Indonesia sehingga harga barang menjadi murah. Atau mungkin langsung bertanya. Oh, langsung bertanya silakan. Ada yang bertanya langsung? Tidak ada. Kayaknya enggak ada. Ada yang nulis? Tidak ada. Pulang. Iya. Silakan. Silakan, Pak. Berdiri. Salam. Salam. Enggak kedengaran maju-maju di sini. Oke, mic. Cukup. Cukup. Salam. Salah satunya butuh modal. Jangan ke saya enggak punya modal. Jual kepada A. Tunai. Dapat berapa uang? 400 juta? 100 juta, alhamdulillah. Kecil. Tahun harganya terlambat kena denda juga. Hah? Terlambat kena denda juga. Tapi jual belinya betul, sudah ada balik nama semuanya betul. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Pengen belum seperti ini? Belum. Boleh? Sudah? Lakukan. Ini dinamakan. Duduk depan. Biar jelas suaranya. Dinamakan ini tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Menjual dengan tujuan dapat uang. Kemudian kepemilikan barang kembali lagi kepada Anda. Hah? Sebagian para ulama mengharamkan ini seperti antaranya mazhab Syafi'i. Hah? Maaf. Ini namanya kalau dua pihak ini namanya ina. Dua pihak saja kan ya? Anda ke A jual rumah 200 juta. Tunai, dapat uang cash. Kemudian sudah serah terima. Hah? Kemudian setelah itu si A, saya pengen jual lagi deh, kata yang beli tadi. Ya udah berarti saya beli lagi, tapi saya enggak tunai. Gak apa-apa, tapi harganya mahal, jadi 300 juta, dari 200 juta jadi 300 juta. Cicil sama 4 tahun. Ya. Sebagian para mengharamkan ini karena ini adalah mereka namakan pengelabuan riba, namanya ina, bukan tawaruk, maaf. Namanya ina. Tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini, wallahu taala alam, sampai pun dalam mazhab Syafi'i dikatakan oleh Subhi dalam kitab Takmilatul Majmu', Syarh Majmu' An-Nawawi, kalau tidak ada kesepakatan dari awalnya boleh, tapi kalau ada kesepakatan tidak boleh. Paham? Coba bagaimana contoh kesepakatan, bagaimana tidak? Jawab. Makasih Mike. Anda siap, semuanya siap-siap seperti ini ya. Siap-siap seperti ini kalau bertanya, siap jawab juga. Yang bertanya doang. Hah? Kalau enggak bertanya, saya bertanya siap jawab juga. Padahal laki semua ini. Jadi tinggal kosong penelitian untuk acaranya. Kalau ada kesepakatan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Enggak apa-apa. Karena ini namanya pengelabuan riba. Ini artinya saya pinjam uang Anda 200 juta. Nanti saya kembali nyicil berapa? 250 juta. Kemudian jual belinya hanya kedok sebagai cara jual beli. Jelas? Sudah terjawab? Ribanya dari mana? Anda tanya saya, kasih mic lagi. Dari mana ribanya? Apakah saya kesepakatan riba? Bukan, sepakat jual-jual itu kan seolah-olah kita pinjam uang. Pinjam uang gak boleh emang? Pinjam uang gak boleh, pinjam uang? Pinjam, terus? Tambah. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu perdagangan tuh. Kecil-kecilan. Emas kilo kan kecil kan ya? Perak 5 kilo. Kalau yang besar beras. Ambil. Masalahnya, pedagang harus mengerti baik insyaallah Allah. Kalau tidak, ini bisa jadi akal-akalan untuk menghalalkan riba. Jelas tadi itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Masya Allah. Pasih wassalamualaikumnya. Saya pikir dia enggak bisa bahasa Arab. Maaf, Anbay Haki lagi. Kenapa itu? Saya kira namanya Lee Kuan Yew atau Cotton itu kan. Adalah yang hampir yang kini pada. Jelas suaranya? Saya yang dekatnya enggak jelas sama saya. Oke, mengenai yang saya ini, itu kan dari luar masuk ke Indonesia, lalu Indonesia keluar ya. Ada metode transfer uang menggunakan bank. Jadi kan kita harus nyari rekening. Misalnya saya menjual online, misalnya kalau di mana uang dari bank saya keluar udah. Kalau barang masuk kan bisa cash, kami pakai bank. Kalau jarak jauh. Ya, terus? Saya memikirkan satu hal. Saya memikirkan satu hal. Memikirkan. Satu hal doang. Istri sudah punya? Belum. Pikiran dia itu kan ya? Antum sudah nikah belum? Tapi tetap mikirkan satu hal itu juga. Yang sudahnya masih mikir tak ya? Maksudnya kenapa? Oke. Bank syariah dari riba. Iya, bank syariah dari riba. Iya. Minuman baru atau Anda temukan bank syariah dari riba? Agak ragu atau riba? Tadi Anda bilang riba, sekarang ragu. Selisih antara siapa? Antara Anda dengan orang riba bank? Terus. Jadi antum ingin bisnis dengan orang Singapura? Iya. Cocok ya Singapura. Tadi Cia ada juga kan? Cia tadi ada kan? Cia ada. Terus menggunakan jasa bank. Itu transfer uang. Ya. Ini mau transfer berapa? Berapa M? Jutanya berapa? 100, 200, 300? 2 juta. 2 juta enggak? Kasih tunai aja cash. Bukan. Kenapa enggak bisa cash? Ini 2 juta sini bajunya. Aja. Ya enggak, kita komunikasinya online. Online saja. Iya. Pakai ini enggak bisa WSL POS, enggak bisa. Terus buka rekening di bank riba ente? Iya. Bank riba? Sampai sana. Iya, bang. Sampai sana di riba kan? Iya. Ah, terus Anda matikan bunganya. Terus bank nyirami lagi biar hidup bunganya. Sudah. Pinter bang perantau gitu. Matikan bunga itu maksudnya gimana? Udah, jangan marah kan. Sudah. Namanya siapa nak? Ahmad Bahadu. Sudah, jelas jawabannya? Sudah. Oke. Jelas. Untuk sebagian transaksi memang tidak bisa tanpa menggunakan jasa lembaga keuangan. Hah? Tidak bisa. Kalau menggunakan jasa, bukan tidak menggunakan jasa lembaga keuangan, risiko lebih besar. Risiko lebih besar. Seperti Anda mau beli barang harga 1 miliar. Anda mau cash 1 miliar kasih ke dia. Mau dia terima? Penjual barang mau terima? Tidak mau dia. Karena risikonya risiko apa? Selain perampokan pemalsuan uang, siapa yang yakin bahwa ini uang asli? Kalau melalui transfer bank, pasti uang yang masuk adalah uang asli, yang tidak palsu. Bukan masalahnya adalah masalah keamanan perampokan saja, tapi keamanan fisik uangnya itu juga sering terjadi uang palsu. Jelas? Maka dia mesti menggunakan jasa lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan ini kan lembaga keuangan riba kan Anda maksudkan ya. Kenapa bukan yang syariah? Karena syariah bagi hasil. Bagi hasil juga riba. Bikin Anda ragu, ya itu juga riba. Bagi hasilnya bukan bagi hasil seperti dalam akad fikih Islam. Untung sama dibagi, rugi sama dibagi, tidak. Tapi dia rugi dia tanggung, untung baru dibaginya. Kayaknya sama dengan pinjam, maka ini riba juga. Jelas? Sudah terjawab? Belum. Lalu Anda ingin melakukan transaksi dengan orang Singapura umpamanya, beli apa? Jual baju. Anda jual baju ke pengusaha Singapura. Suaranya jelas? menggemar. Itu bukan urusan saya. Surah saya dari dulu begini-gini aja. Ini yang salah panitia ini. Sudah diatur. Sudah diatur masih belum. Udah sekarang sudah jelas. Bismillah, jelas. Jangan jelas-jelas saja. Kalau nggak sih perbaiki lagi, jelas. Bukti saya jelas, saya tanya ya. Kalau saja berarti jelas. Kalau saya jawab berarti tidak jelas. Silakan jawab Pak. Nah, egonya besar katanya. Eko. Eko Sulistyo. Bismillah. Sekarang ini kalau menggema itu bukan kesalahan suara, itu kesalahan apa? Ruangannya, betul. Jangan Anto. Saya ternyata lebih ahli daripada Anto. Soalnya kesalahan ruangan, tata ruangnya ini. Kalau gitu kita di luar aja kerjanya. Nah, kalau tata ruangnya betul, sekarang tanpa mic juga bisa jelas suara. Bila sistem desain interiornya betul untuk lekuk dari gedungnya ini. Iya kan? Iya atau tidak? Percaya aja tentu. Ya betul. Sudah terjawab pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan apa? Teh. Kalau Anda ingin memang sangat mendesak untuk membuat rekening di bank konvensional, karena bank syariah pamannya juga ada pertambahan, kemudian susahnya birokrasi dan segala macam, administrasinya lebih repot, lebih repot, karena nggak bisa jumlah sekian, jumlah sekian, maka buka di rekening bank konvensional dengan syarat catatan waktu pembukaan rekening katakan kepada mereka saya tidak mau ada bunga sehingga bunganya nol dalam rekening Anda. Jadi akadnya Anda hanya meminjamkan uang kepada bank ini dan bank tidak memberikan bunga kepada Anda. Akadnya adalah pinjaman tanpa riba. Jelas? Sudah pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Sudah. Panitia mana panitia? Silakan satu lagi. Oke, Mike. Ambil silakan sendiri. Baihaqi. Iya. Iya, itu dari Singapura kan ya? Coba. Tadi ini kesepakatan dari awal ya. Saya sudah menerima bunga dan akadnya. Semisal saya sudah menggunakan jasa mereka, mungkin enggak panjang. Apa? Jadi enggak dari awal. Ini sudah jalan. Sudah antum terima? Iya. Berapa juta? Terus perak ya tiap bulan setahun. Iya, keluaran dari uang Anda bayarkan kepada fakir miskin. Sah? Iya. Tapi Anda tidak dapat pahala dalam rangka pembersihan harta. Tapi saya bersih. Insya Allah kalau akad Anda tidak ada riba. Tapi tadi akadnya ada riba kan? Iya. Dosa Anda kan? Saya bawa ibu bapak. Ya, nggak bisa. Iya, tapi mereka nggak bisa. Kalau untuk rekening tabungan nggak bisa. Default sistemnya apa ya? Ah, itu bapak itu nimpang pengalaman kayaknya. Tapi kalau yang untuk rekening tertentu seperti giro mungkin bisa. karena jumlah nasabahnya dikit. Pertanyaannya, Ustaz, terkait adanya kecelakaan pesawat Air Asia, ada korbannya Anda? Ada Anda korbannya? Keluarga ada yang korban? Hah? Baik. Kalau ada pihak asuransi yang memberikan dana bantuan, apakah dana asuransi tersebut bisa diambil? Asuransi dari pihak pesawat. Ini di luar asuransi jasa harja kan ya, atau bukan? Ketika Anda naik pesawat, sebagai asuransi atau tidak? Nah, otomatis include dalam harga tiket asuransi sekian. Kalau mau nambah lagi ada asuransi tambahan, iya kan? Ketika terjadi kecelakaan, jangan marah ya, semuanya. Asuransi tersebut hukumnya haram, jelas. Jelas asuransi haram. Jelas asuransi haram. Karena akadnya adalah mengandung gharar dan riba. Gharanya tidak jelas. Anda bayar dua kali, bukan cicilan umpamanya baru, premi dua kali bayar. Lalu mati dalam kecelakaan tersebut. Kalau dibayar dua kali mungkin baru 5.000, 5.000, 10.000. Mati tidak berapa penggantiannya? Hah? 25 juta. 25 juta ya kan? Itu 25 juta. Kalau Anda sudah bayar 100 kali, 5.000 per kali, berapa itu berarti? 5.000 per kali 100, sudah 1.000 kali, berarti 5 juta ya? Hah? 5 juta. Tidak mati-mati. Ada untung atau rugi? Untung. Untung uang Anda hilang 5 juta. Hah? Yang tadi yang baru bayar 5.000 mati, untung atau rugi dia? Dapat 50 juta dia, untung atau rugi? Jawab, mana yang rugi? Rugi, betul dia rugi. Karena uang kendang istrinya sini kawin lagi. Hah? Gitu juga ini yang terima klaim asuransi suaminya. Istri yang mati, alhamdulillah untung suaminya. Istrinya rugi kan ya? Mau untung asuransi kalau gitu? Kalau Anda mati, istri Anda kawin lagi loh. Anda juga gitu. Kalau Anda mati, perempuan, suaminya dapat klaim ganti rugi asuransi, langsung kawin tiga dia. Boleh kan? Laki-laki kan tiga? Boleh kan? Karena dapat uang banyak dia, dapat 50 juta tadi kan ya? Mahar kan cuma 5 juta ya. Semuanya udah 5 juta, include kan semuanya, makan, minum, segala macam. Nah, 5 juta kan ya? 5 juta kali 3 berarti 15 juta. Jadi sisa uang 35 juta untuk persediaan 2 tahun ke depan. Maka jangan lakukan akad asuransi ini, karena riba. Dan para ulama internasional telah mengharamkan, kecuali yang memang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari. Kalau masih bisa dihindari, hindar. Apa yang tidak bisa dihindari contohnya? Asuransi yang tidak bisa dihindari. Ya sarannya enggak bisa kan, include dalam tiket kan? Bisa enggak Anda pesan saya beli tiket pesawat Surabaya Jakarta tanpa asuransi? Bisa enggak? Bisa saja tidak bisa, tapi ada lagi asuransi kedua ya. Kalau tidak bisa apa boleh buat? Masa Anda harus jalan kaki? Naik mobil, mobil juga ada asuransinya. Ada asuransinya. Itu apa boleh buat? Terpaksa Anda. Tapi kalau mati, uang asuransinya diambil dan berikan kepada fakir miskin. Jelas ya? Jelas? Kenapa? Kenapa mas? Sebentar. Anda sebagai ahli waris, nah, yang mati siapa? Orang tua atau adik atau siapa? Orang tua mati, dapat Anda asuransi. Anda ketika orang tua mati baca alhamdulillah atau baca inilah berarti. Alhamdulillah orang tua saya mati dapat 200 juta saya langsung beli rumah begitu kan ya, kawin lagi. Hah? Enggak. Terus baca apa berarti? Ya, berikan kepada fakir miskin. Asuransi asuransi apa ini? Jasa raja atau apa? Jiwa. Jasa jiwa. Sebanyak uang orang tua yang saya bayar dulu kan udah bayar deh kan? Itu halal. Bisa pertambahannya berikan kepada fakir miskin karena ini adalah riba. Jelas? Nanti bacakanlah pertanyaan, capek saya baca ya. Banyak banget. Nanti saya bilang gak adil lagi. Ada yang pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita ke luar negeri? Ini untuk apa yang bertanya? Apakah KPMI bisa memfasilitasi? Insya Allah bisa, nanti ada workshop ekspor insya Allah. Bentar-bentar, apa? Enggak jelas, nanti ngomong apa? Jelas? Jelas omongannya? Jelas? Jelas? Coba ulangi apa? Fasilitasi. Kan diberi, ngomongnya boleh diunjukin deh, ujian masa dikasih unjuk. Lihat ya, suaranya kayak kurang bagus nih. Ini coba ini, coba ini. Tes. Nah, ini bagus ini. Tes. Assalamualaikum. Sebagai seorang dropshipping atau reseller, yang dilarang salah satunya adalah menjual barang yang tidak dimiliki. Mohon penjelasannya tentang ini. Penjelasan tentang ini, si dropshipping, dropshippernya ini, waktu dia menjual, ada orang ingin beli. Dropshipper ini kan sistemnya palu gada kan ya? Iya kan? Iya. Apa lu tanya gua ada? Barang apanya ada nih? Ada. Ini ada. Walaupun dia belum miliki. Hah? Maka ini menjual barang yang belum dimiliki namanya. Rasulullah mengatakan, La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kau jual barang yang tidak menjadi milikmu. Maka persyaratannya agar jadi boleh, Anda beli dulu barangnya. Lalu diumumkan bahwa Anda yang ingin barang ini ada, ya, ini saya yang jual sekian-sekian. Baru boleh. Kalau dia miliki, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Imma dia miliki, atau dia minta akad wakalah, atau perwakilan dari pihak pemilik barang, dengan mengatakan, silakan jualkan barang ini. Dropshipping sendiri tanyakan, banyak Anda yang dropshipping kerjanya? Hah? Banyak? Assalamualaikum, saya pengusaha impor barang China. Kadang-kadang saya pengusaha impor barang China. Kadang-kadang begitu masuk Indonesia menyelipkan pajak. Menggelapkan pajak. Menipu pajak itu artinya. Bagaimana menurut syariat Islam? Dia menipu pajak. Pemerintah ditipunya. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dia menipu pemerintah. Pertanyaan kedua, saya juga pengusaha rental mobil, seringkali bersinggungan dengan bar. Kok nggak ada jalan jalan? Hah? Tadi lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana? Menggelapkan pajak. Menggelapkan pajak. Impor barang dari China. Kalau tidak dengan cara berbohong, nggak ada masalah. Bisa dengan tidak berbohong? Gak bisa? Bisa? Ini jago beliau, jago. Dan gimana cara? Maju-maju penting ini. Bisnis Anda penting ya. Gimana caranya? Menggelapkan pajak tanpa berbohong? Ini kan kita bikin pajak itu 6 tahun lalu. Jangan penting. Makasih, makasih. Maju-maju yang kayak. Penting ini. Karena otomatis biayanya akan murah kan? Dan dijual itu salah satu. Nama saya Joko Sianto. Saya pernah melakukan hal ini, Auzan. Itu antara. Nama sebentar. Namanya siapa? Tri Joko. Nomor KTP-nya gampang diciduk kan kan itu. Terus. Itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saya selaku penjual. Sorenya selaku pembeli. Penjual itu bilang ke saya. Penjual dari mana? Dari China? Dari China. Itu dari saya. Di Indonesia kan pabriknya besar. Di Indonesia kan? Indonesia pabriknya besar. Pajak besar. Itu untuk harga saya turunkan tidak sesuai dengan harga aslinya. Jadi di invoice-nya itu umpamanya harganya 5 juta. Saya turunkan jadi 400 ribu. Ini yang berbohong Anda atau China-nya? Kesepakatan. Sama-sama berbohong. Enggak, dia dari sini itu bantu saya lagi. Iya, nanti yang bantu Anda dengan berbohong kan ya? Anda pun mau berbohong karena dibantu kan ya? Karena menjadi kita dimajak dari pemerintah tadi. Soalnya pajaknya masuk ke Indonesia ke mana? Iya, saya tahu, tahu, tapi Anda berbohong atau tidak? Berbohong. Berdosa atau tidak? Boleh berdosa, enggak boleh kan? Kecuali yang orang itu yang berbohong itu urusan dia. Hah? Dia yang berbohong, yang penjual dari Cina nya berbohong. Ya, dituliskannya harga sekian. Anda bayar, Anda bayar cash sudah. Terus dituliskannya harganya cuman 7.000 yuan. Yuan ya. 7.000 yuan berapa rupiah? Dolar. 7.000 dolar US. Hah? Itu. Saya tambernya tetap, tamber ke Cina-nya tetap invoice-nya dibohongin kan ya? Anda berbohong atau Cina yang berbohong? Udah berbohong, udah bagi-bagi dosa lah itu. Gak bisa, kalau gitu gak bisa. Itu namanya bukan yang masuk pertanyaan saya dengan salah yang halal. Salah yang berbohong tidak boleh. Ya. Sudah selesai tadi? Gak paham saya, pintar banget berbohong, gimana cara berbohongnya? Ya, itu memang kesalahan. Harga 400. Ya, baik saya bayar 400. Tapi ditulisnya 200. Sehingga kena pajak cuman kecil. Kecil pajak jadinya kan ya. Kan pajaknya 1% jadinya. Kenapa tidak Anda tulis harga 400? Tetapi tulis 10. Sehingga gak ada pajak. Oh, mereka tahu ya. Mereka tahu Anda bohong gitu kan ya? Iya, mereka tahu. Pajak kewajaran dalam pajak kan sulit kebohongannya dilacak. Berarti bohong kan ya? Pajak memang kezaliman terhadap masyarakat. Yang dizalimi oleh pajak bukan hanya para pedagang. Karena para pedagang, apakah bayar pajak dari uang nenek moyangnya? Tidak, akan dibebankannya kepada konsumen akhir. Ya, sudah waktu. Karena dia gak mau rugi. Maka yang dirugikan adalah masyarakat semuanya. Walaupun negara mengatakan kami tarik pajak kan dari para pedagang, pedagang kan kaya-kaya. Kata siapa ente tarik dari mereka? Ente juga tahu bahwa pedagang ini tidak akan kekurangan uang. Dia akan bebankan biaya pajak kepada konsumen. Konsumen akhir siapa? Masyarakat banyak. Berarti ente menzalimi semuanya. Jelas ini? Pajak adalah sebuah kezaliman. Dan dalam beberapa pertemuan, bahkan pertemuan khusus dengan para penentu kebijakan pajak nasional sudah dilakukan, tetapi semoga Allah memudahkan mereka untuk bertakwa kepada-Nya. Yang jelas ini bukan solusi untuk pajak dengan berbohong. Nah, solusinya jangan bayar. Kalau jangan bayar gimana? Tidak bisa masuk barang. Kalau tidak bayar pajak, bisa nggak barang masuk Indonesia? Kenapa nggak bisa? Ente masuknya di mana? Pelabuhan. Ngapain lewat bercukai? Lewat depan rumah. Rumahnya kan di pantai kan? Langsung antar ke depan rumah ente. Ya bisa. Iya, dia lewat. Dia kan bisa apa jalan antar ke depan rumah ente enggak bisa? Enggak bisa apa boleh buat. Tadah. Ustaz, bagaimana hukumnya bisnis jasa pengiriman uang luar negeri yang proses transfernya menggunakan jasa bank konvensional dan di situ ada konversi dari dolar ke rupiah? Mohon penjelasannya, jasa pengiriman uang. Siapa yang bertanya ini? Mana orangnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maju. Anda transfer uang kemana? Jasa transfer atau jasa apa Anda ini? Kita dari jasa pengiriman uang. Jadi jasa pengiriman uang itu menggunakan untuk penerimaannya. Sebentar. Kalau orang ingin transfer uang ke Anda, cash baik Anda? Transfernya itu luar negeri. Iya, ke Andanya cash atau tidak? Bank apa? Boleh ke bank konvensional? Tidak boleh. Anda sebagai apanya? Sebagai di perusahaan itu sebagai apanya? Saya sebagai karyawan yang menandatangani. Yang pokoknya berurusan ke bank riba ente gitu. Dan memasukkan ke rekening penerimanya. Iya, kalau belum terbayang saya. Anda mungkin cuma nggak luar negeri. Ya, saya ada kerjasama dengan orang yang luar negeri. Di mana luar negerinya? Saudi. Namanya siapa? Misnan, bukan? Bukan. Siapa? Abdulaziz. Abdulaziz. Jadi sebanyak, raja Abdulaziz namanya. Abdulaziz. Abdulaziz saya. Sayang? Saya. Sayar? Saya. Saya. Dia nerima dari sana. Kemudian dia serahkan kepada Anda uang. Iya. Dalam bentuk? Dalam bentuk terima, saya terima itu dalam bentuk dolar. Kemudian kita tukarkan di bank konvensional. Terus kita masukkan ke rekening penerimanya. Berarti tidak tunai kan ya? Padahal Rasulullah mensyaratkan jika menukar haruslah tunai. Tidak boleh. Cukup? Berhenti Anda ya. Berhenti kerja enggak ada masalah. Ya kan, Her? Kan tidak ada rezeki yang lain lebih besar, lebih banyak kan ya? Berhenti punya istri juga akan diberi istri yang lain. Alhamdulillah. Bila mengandung maksiat, Allah berhenti. Sudah? Mengenai istilah mengenai kebijakan pajak yang wajib dibayar oleh rakyat, bagaimana solusinya? Solusinya bayar. Kalau enggak ditutup usaha Anda. Apa lagi pulangnya? Satu sisi kita tidak boleh mentaati pemerintah bila bermaksiat kepada Allah. Ini bukan maksiat. Anda tidak bermaksiat. Yang maksiat dia, karena mengambil harta Anda dengan tidak cara yang hak. Yang berdosa dia, Anda tidak berdosa sama sekali. Tapi berdosa tidak, tapi Anda rugi, uang Anda hilang gitu doang. Dropshipping sudah. Hah? Dropshipping sudah. Sudah, dropshipping sudah. Apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Biasanya di Bangil itu setiap tahun ada hall memperingati hari kematian kiai. Hall ini apa? Hall ruangan. Ini memperingati hari kematian kiai atau memperingati kematian kiai. Misalnya hall ulang tahun kematian. Nah, hari ulang tahun mati. Biasanya orang tahun lahir atau mati? Enggak, terserah. Tahun itu kepanjangannya hari ulang tahun. Mati. Enggak. Itu tahun kematian atau tahun kelahiran? Ya, di situ ada berkumpul banyak orang dari berbagai daerah. Para pedagang ramai banget. Bagaimana hukumnya pedagang di tempat tersebut? Boleh. Sudah? Karena yang hukum boleh dan tidak dagang di tempat orang jual, tidak ada masalah. Anda juga berdagang tempat orang yang melakukan maksiat, boleh jual beli. Tetapi yang tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Maka sambil jualan ingatkan orang yang berada tadi, kamu ngapain di sini? Ini haram, ini syirik, pulang-pulang. Ya Pak, saya belum ada. Dalam sisi lanjut. Ada. Dalam suatu jual beli rumah ada BPHTB. BPHTB. Apa itu? Pajak jual beli rumah. PBHTB. Besarnya bisa berdasarkan NJOP atau harga jual. Ya. Untuk menghindari pajak yang besar, biasanya perhitungan BPHTB-nya dipakai dengan harga NJOP, walaupun transaksi yang sebenarnya harga di atas tersebut. Bagaimana hukumnya? Boleh, karena memang dibolehkan seperti ini kan? Iya kan? Tentunya Anda tidak boleh. Ini dari tadi kayaknya nih. Oh, iya. Ya, kasihan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya satu, Ustaz Wajah. Berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai notaris untuk bank konvensional atau riba, tentunya harus ditinggalkan. Tetapi bagaimana dengan bank syariah yang meskipun masih ada riba di dalamnya, tetapi merupakan suatu bibit yang baik untuk sampai pada bank syariah seutuhnya. Bagaimana sikap terbaik bagi para notaris menghadapi ini, Ustaz? Apakah kita tinggalkan juga seperti bank riba? Jangan tinggalkan kalau akad di lembaga keuangan syariah itu tidak ada unsur riba. Tapi kalau ada denda keterlambatan, namanya ta'zir dan lain-lain, riba juga jangan lakukan. Ustaz, saya membaca tulisan Ustaz di Pengusaha Muslim tentang solusi transaksi online. Antum memberi solusi pada pengusaha online agar menangguhkan transaksi dengan pemesan dan mengadakan barang terlebih dahulu, baru kemudian transaksi. Pertanyaannya, apakah ini berarti sistem agen dengan dropship shipping tidak boleh? Bagaimana jika ada sistem dari pihak ketiga seperti Tokopedia.com memberikan status otomatis pembeli dapat menjadi agen dropshipping langsung, dan ini sudah dimaklumi oleh penjual, apakah sistem ini boleh? Kalau memang langsung bisa ngambil barang tanpa bayar duluan, sistem itu dibayar duluan atau tidak itu yang terakhir? Bagaimana menentukan ini adalah dengan sistem pembelian atau dengan akad wakalah? Kalau dia minta uang dulu, berarti Anda dengan dia jual beli, bukan akad wakalah. Tapi kalau tidak, kapan ada uang, kapan terjual, baru bayar, boleh, enggak ada masalah. Ini boleh. Jelas? Jelas? Jelas. Saya pernah ikut sebuah lembaga investasi emas. Bodoh. Waktu itu belum tahu hukumnya. Nah, saat ini lembaga investasi tersebut sudah mati dalam kasus peradilan. Akan tetapi tidak ada perkembangan. Padahal uang kami masih ada kurang lebih 30 juta di sana. Bagaimana hukum uang tersebut? Perlukah setiap tahun dizakati? Sementara tidak ada kepastian uang tersebut akan kembali. Kalau tidak ada kepastian uang kembali, maka tidak ada zakatnya. Nanti kalau setelah uang kembali perlu dizakatkan, cukup sekali saja. Wabillahi taufik. Mau tanya? Sudah bentar maju-maju. Kayaknya banyak di sini usaha online ya. Ya. Salam. Kalau wakalah tidak, kalau dia memang dia katakan jual barang saya, ya, walaupun anda belum pegang barang boleh jual, tapi dengan syarat wakalahnya itu, Pak, ketika anda merealisasikannya, Pak, tolong kirim barang ke si fulan, dia pesan ke saya, Pak, bisa anda bayar dulu ke saya, bisa begitu atau tidak? Iya. Kalau begitu bukan wakalah, memang jual beli, dia termasuk menjual barang yang belum dimiliki dan haram ini. Ya. Bukan, nah, katanya begitu, bukan. Antara Anda kesepakatan dengan pemilik barang, Pak, si fulan mau barang tersebut. Biasanya Anda diminta uang dulu oleh pemilik barang atau tidak? Iya. Iya, berarti Anda dengan dia jual beli, bukan akad wakalah. Bukan akad menjualkan, bukan ini namanya mewakilkan, bukan. Tapi jual beli. Maka ketika Anda jual dalam akad seperti ini, berarti menjual barang yang belum dimiliki. Dan ini tidak boleh. Kalau sistem ini, yang mana lagi? Saya ada yang seperti yang first, ada yang sama. Jadi kita bukan sebagai pengalah, itu bukan sebagai kita penjual tadi. Dan kita sebagai sini, posisinya kita sebagai Margin. Bayar jasa atau bayar, dari awal sudah Anda jelaskan bahwa saya tidak beli barang, berikan saya jasa gitu, enggak ada masalah insya Allah. Hah? Apa yang tidak boleh? Ngeprint? Enggak jelas suara, jelas suaranya. Dikering bersama enggak ada masalah. Allah berfirman. Ustaz, bagaimana dengan BPJS yang diadakan pemerintah? Ngurus SIM juga ditanyakan punya kartu BPJS. Mohon penjelasan. Tidak boleh, haram. Enggak bisa ngurus SIM. Gak bisa ngurus SIM. Penting SIM. Kalau penting apa boleh buat? Sudah? BPJS kan ada, Anda dikenakan iuran sekian, ya kan? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Ah, riba atau tidak namanya ini? Tak bisa dapat SIM misalnya, udah daripada dapat riba ente, SIM juga nggak dapat, SIMnya nembak kan ya? Ah, enggak. SIMnya nyogok, haram lagi. Tapi walaupun tidak nyogok, tapi tidak boleh melakukan akad BPJS. Kalau tidak bisa karena Anda terpenuhi, apa boleh buat? Dan dosanya ditanggung oleh orang yang mewajibkan. Terus. Sekarang kan SIM aja KTP kan ya? KTP, KTP ini sekarang belum berlaku. Nanti pada 2019 baru diterapkan kalau enggak salah saya. Hah? 2019 kan ya? Assalamualaikum. Pertanyaan yang menarik tadi. Itu sebuah kita menghindari ulangi. Berkaitan dengan pertanyaan notaris tadi. Notaris ngapain notaris? Notaris ngapain dia? Kan nama pengikat apa? Kan nama pengikat apa? Nama pengikat apa? Nama pengikat apa? Anda mau bikin riba? Iya enggak. Kalau kenapa diketik? Enggak, maksudnya bagaimana solusinya supaya tidak ada solusi, keluar. Ya, apakah dunia Allah sempit itu? Tidak. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ada ini berarti bertanya kan disuruh keluar nanti untuk saya. Ini banyak. Mana tadi yang bacain suratnya? Sampai jam berapa? Ini lelah sangat betul. 11. Sampai jam 11 cukup ya? Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli kucing? Jual beli kucing tidak boleh. Nah, Nabi SAW main beli hero. Kenapa? Tapi melarang jual beli kucing. Sudah. Kenapa hukumnya membuka jasa mengawinkan? Mengawinkan apa? Gimana cara mengawinkan kucing? Yaudah nanti suruh yang mana orangnya ini? Assalamualaikum. mengawinkan kucing, biasa mengawinkan unta saja, bilang Rasulullah SAW, nahahan an thamanil fahad. Nabi SAW melarang dari jasa mengawinkan unta. Cukup? Jasa mengawinkan orang boleh? Bagaimana hukum menerima beasiswa kuliah dari salah satu perusahaan rokok? Apakah bisa dikiaskan dengan menerima uang saku dari orang tua yang bekerja di bank riba? Mana yang pertanyaan? Akhwat mungkin. Hah? Mungkin akhwat. Masa akhwat dia dapat dari rokok? Iya. Iya, antar laki itu perempuan. Umum. Umum. Langsung di kuliah di kampus-kampus. Tapi sekarang kalau dia fakir miskin, boleh. Karena harta yang haram ini bila haram menggunakan nadzarnya, boleh untuk fakir miskin. Tapi kalau dia mampu, haram bagi dia mengambil uang ini untuk belajar. Jelas? Bagaimana hukum jual beli dengan sistem transfer pulsa tapi harga sesuai dengan harga perusahaan? Apa maksudnya? Kurang tahu. Yang lain? Eh, bertanya mana bertanya? Gak ada. Yang bertanya mungkin? Oh, mangga pak? Mangga, mangga mas. Ada orang yang memiliki perusahaan, terus apa? Caranya tahu, tapi dalam praktek apa itu? Hanya sesuai ada itu apa? Usaha itu. Boleh. Yang tidak boleh, tidak tunai adalah uang dengan uang. Ini uang dengan jasa, jasa perusahaan untuk telepon. Boleh. Bagaimana hukum transaksi jual beli yang menggunakan PO, purchase order, dahulu pesan dengan catatan barang belum ada namun sudah siap dibuatkan oleh barang belum ada tapi sudah dijual, iya kan? Tidak boleh. La tabi' ma laysa 'indak, jangan jual barang belum jadi milikmu. Ya. Saya punya usaha di mana ada dua investor. Investor pertama 300 juta tidak ikut kerja. Investor kedua 180 juta kurang lebih ikut kerja. Dan saya dan istri sebagai pemilik usaha juga ikut kerja. Pembagian hasil investor yang pertama tadi 27,5%, yang kedua sama 27,5%, saya dan istri 35%. 10% untuk orang yang telah mengenalkan saya dari investor tersebut atas permintaan investor. Bagaimana bentuk kerjasama seperti ini dalam pandangan syariat Islam? Boleh, tetapi kerugian ditanggung berdasarkan porsi modalnya. Kalau keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, tapi kerugian haruslah sebesar modal yang disetorkan. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya usaha kos-kosan. Ada anak mau kos untuk bulan depan memberikan tanda jadi 100.000. Menjelang bulan depan dia datang menyatakan tidak jadi kos. Apakah tanda jadi tadi halal kami pakai? Jazakumullah khairan. Halal. Wallahi taufik. Dinamakan impian berhur. Uang panjang dan biar berbun dihalakan lewat faktor letalan itu. Karena ada imbalannya. Imbalan yang dia enggak jadi ini untuk mencari orang yang lain kan susah. Butuh waktu, butuh tenaga dan harta. Bismillah, jika ada pembeli menanyakan pembayaran barang cash atau kredit, lalu si penjual menjawab terserah sesuai kemampuan pembeli. Apakah jawaban dari si penjual termasuk riba? Syukron. Lalu pembeli bilang apa? Cash atau kredit? Tidak dijelaskan. Kalau tidak jelas bayar cash dan kredit, harganya berbeda atau sama? Oh, nggak dijelasin. Mana orang yang bertanya ini? Tanya yang kurang. Yang ada. Bertanya. Kalau tidak jelas kesepakatannya, apakah dengan cash dan kredit jual belinya dilarang? Karena menunggu korban. Tapi kalau jelas, boleh. Dengan syarat kalau terlambat yang tidak tunai tadi tidak ada pertambahan lagi mobilnya itu. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Silakan. Bagus. Nanti mampu dia insya Allah. Nanti jadi mampu dia. Bisa. Iya, ketika barang luar masuk, yang bikin UKM itu mahal apa? Pajak yang ada di dalam kan? Bahan bakunya mahal, kalau dia otomatis nanti barang dalam enggak laku sehingga orang beli barang luar murah kan ya? Hah? Sehingga barang murah kan jadinya. Iya. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat banyak atau para pedagang? Iya, sehingga barang kan mahal barang Indonesia karena pajaknya tadi. Biaya cukai emang dihapuskan, tapi barang baku yang dari luar masuk ke Indonesia kan mahal juga, ada pajak lagi kan? Iya, sehingga nanti biaya operasionalnya makin besar juga. Kalah juga bersaing kan ya? Mati kan ya? Mati? Tapi kalau barangnya barang lokal, barang lokal kan gak ada pajaknya sehingga bagus. Sehingga kan ini apa? Menstimulan atau menggenjot usaha dalam negeri untuk maju. Bagus pertanyaan. Produk apa yang bisa diunggulkan untuk bersaing di kancah ASEAN? Antum bisnis bidang apa? Ikan atau tanaman atau apa? Produk yang bagus Indonesia itu ikan. Ikannya bagus kan ya? Bagus. Pertanian, bagus kan ya? Bisa bersaing itu insya Allah. Bisa-bisa. Bagus, jadi pasar, barang masuk sehingga harga murah. Iya atau tidak? Bagus pasar. Emang kalau jadi pasar emang kenapa? Bagus bukan? Banyak kesempatan kerja ya kan, lowongan kerja banyak. Anda yang gak mampu bersaing berbisnis, jadi tukang angkat kuli pasar bisa kan? Dapat uang juga, dapat rezeki juga. Daripada pasar itu menjadi dikit. Assalamualaikum. Iya sih, pasar bebas ini kenapa takut Anda? Bukankah zaman Rasulullah beliau bebas tanpa ada apa-apa kesusahan, syariah, kemana-mana, kenyaman? Dia seperti ini sebentar. Sesuatu yang tidak bebas dalam perniagaan saya maksudnya, itu menjadi tidak bagus. Buktinya bensin Indonesia, penggunaan dalam Indonesia lebih mahal harganya dibandingkan lebih murah dibandingkan negara lain. Sehingga ketika tidak bebas menjualkannya, orang jual ke negara luar, makin rugi Indonesia. Kalau umat ini selama ini memang percaya di Indonesia dengan negara-negara sama itu memang tidak ada. Misalnya kalau di biasanya itu tidak ada pemerintah. Tidak ada? Tidak ada pemerintah. Tetapi kalau produk itu mengganggu produk dalam negeri, itu baru. Dari himpunan-himpunan kata-kata saya kata, oh ini kita banyak dengan produk yang dari luar kalau kita, maka produk dalam itu asuransi ini mengajukan ke pemerintah. Tolong, kalau kami yang sejenis dengan ini, tolong kenakan pajak. Makanya pajak anti ganti. Oh, jadi ini usulan orang dalam negeri? Iya, itu nasional. Bikin pajak gitu? Iya. Sehingga mereka ngusulin kezaliman? Enggak, supaya... Kalau enggak kan harganya murah? Iya. Iya, kalau murah kita kan untung beli barang murah? Benar. Benar. Produksi nasional. Produksi nasional kita ini supaya kita mati. Enggak apa-apa dia mati. Mati pengangguran. Tidak ya, Afi. Mati dalam bidang bisnis tekstil ini, tapi kan hidup di bidang beras, pertanian, ikan, dan lain-lain. Sama. Ah, coba sama mana? Kalau kita beras, beras yang masuk dari Thailand atau Vietnam yang sempat berbagai di pasar Indonesia, itu memang beras sudah dibuat. Akhirnya produk lokal yang berpasar, kalau bersaing kenapa? Karena pupuk Indonesia mahal. Ya. Ya, sehingga. Tolong, yang diuntungkan sebentar, yang diuntungkan segelintir pedagang, petani, dan iya nasional segelintir, mana banyak konsumen daripada produsen? Konsumen. Iya, berarti diuntungkan segelintir orang atau tidak? Yang dirugikan banyak orang atau tidak? Sama, kalau kita negara lain pun enggak, katakanlah bahkan kalau kita katakan, kalau pun nanti ada yang namanya kita manusia. Wa'ala kulli hal, bagaimanapun juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menetapkan harga, beliau tidak. Pada waktu itu terjadi musim paceklik di Madinah, sehingga para pedagang menaikkan harga barang makanan pokok. Lalu orang-orang datang kepada saya, Rasulullah, sa'id lana, begini bagaimana kami hidup Rasulullah, tolong buat harga bandrol. Kata Rasulullah, saya tidak mau yang membuat harga adalah Allah. Karena ketika barang sedikit permintaan banyak, Allah ingin rezeki kepada pedagang, harga naik. Dan sebaliknya, ketika barang banyak, permintaan sedikit, harga turun. Allah ingin mengurangi keuntungan bagi para pedagang. Biarkan. Jelas? Ini yang pedagang bebas itu, dibiarkan. Selagi tidak ada riba, ghish, dan tidak ada haram dan tidak ada kezaliman, pada dasarnya penjaga itu adalah bebas. Dalam syariat Islam. Jelas apa? Kalau pengaturan kalau jenjang kedua ini apa itu perbuatan yang namanya. Jadi buah perbuatan itu hanya diperbolehkan di pusat-pusat perbelanjaan, tidak boleh turun di pasar. Karena kan supaya supaya ada pasiruan gitu. Jadi bisa bersaing. Apel batu kenapa enggak bisa bersaing, harganya mahal kan? Bukan. Enggak enak. Kenapa? Harganya lebih murah. Tetapi asam. Ya udah enggak enak, udah ngapain dia bikin apel asam? Dulu. Iya udah. Jangan tanam apel berarti asam. Hey, orang apel manusia asam. Ya siapa yang mau beli? Dipaksa orang beli kan zalim namanya. Malah maksanya zalim. Iya, ini artinya warga Indonesia dipaksa makan asam biar sakit perut, ya kan ya? Enggak boleh dimakan apel yang manis di luar negeri, ya kan? Makan apel maling yang asam itu. Boleh kalau kita beli di supermarket yang terkenal. Iya, harganya mahal, berarti kan enggak boleh, berarti namanya. Cukup ya, bisa. Apa ini? Sebentar, ini apa? Madu atau apa ini? Gula singkong. Kenapa bukan madu? Bukan. Mungkin ini bisa dikasih, diberikan pertanyaan. Empat pertanyaan yang bisa dijawab, bisa dikasih ke desa. Saya yang bertanya. Nah. Anda mau bertanya atau mau menjawab? Nanti sekarang gula singkong dulu. Waktunya habis, Pak. Waktu sudah habis. Iya. Apa tahu? Berapa hadiah? Ada empat. Siapa yang siap ditanya dengan satu pertanyaan, silakan maju dapat gula singkong. maju tep, satu, dua, tiga, oke, empat, masalah. Silakan baris di sini. Berdiri. Namanya siapa? Joko. Jadi Joko, kita mengatakan bahwa pada saat jawab itu memang bebas. Dalil dari Qur'annya apa? Gula singkong ini api. Kita mengatakan bahwa pada dasarnya jawab ini memang bebas hukumnya, iya kan? Iya. Dalil dari Qur'annya apa? Itu yang tidak bisa sampaikan Qur'an. Al-Quran. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa bunyi ayatnya? Artinya apa? Allah mengharapkan. Masya Allah. Dapat jantung duduk, tidak dapat juga. Udah duduk, mau apa lagi? Udah. Nambah lagi. Subhanallah. Kalau giliran hadiah itu mau nambah. Istri mau nambah enggak? Berani enggak? Saya berani. Belum berani. Pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua. Syarat jual beli yang halal bagaimana? Ada orang, kemudian ada penjual, ada yang membeli, kemudian ada yang bisa kopi. Ada? Bisa kopi. Ada penjual dan berbeda barang, bisa kopi. Itu doang. Itu doang, empat doang. Nanti bisa nambahkan, Pak. Nambahkan ini ngulang namanya, ngulang yang salah lagi. Hah? Tidak ada kezaliman. Contoh satu saja kezaliman. Riba. Masih ambil satu. Ayo, mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang menjawab, yang menjawab. Yang tadi maju tadi yang mundur lagi mana? Maju lagi. Ada kesempatan. Sudah tanggung basah tuh, maju lagi. Si mic-nya. Sebutkan definisi riba dan sejarah singkat riba semenjak manusia lahir. Riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi unsur riba ini. Saya ulangi, sebutkan definisi riba dan sejarah singkat riba semenjak peradaban manusia. Tidak bisa? Nah, tanya selanjutnya. Tapi bisa. Kalau nggak bisa juga, antum yang ngasih kita hadiah. Ada berapa pembagian riba? Sebutkan definisi masing-masing pembagian riba. Tidak bisa. Tidak bisa juga. Kadang masalah. Sudah kawin atau belum? Tidak bisa juga. Bisa, kawin bisa. Kawin bisa. Riba kawin bisa, nambah. Riba kawin, nambah kawin bisa. Bisa. Eh, masya Allah, kasih. Mending ada keberanian dia mau nambah lagi. Ini obatnya madu. Ini madu ini kan ya? Gula. Iya, gula sama dengan madu, bukan? Penguat lah pokoknya ya. Agar bisa kawin lagi kan ya? Sudah cukup? Sudah cukup. Antum masih rana ya? Masih ada hadiah lagi sebenarnya kalau antum ada pertanyaan lagi. Iya, dan banyak pertanyaan banyak. Begitu. Oke, sampai mana hadiahnya keluar itu hadiahnya? Ada lima lagi. Lima lagi maju, lima orang. Silakan. Maju dulu lo dapat pertanyaan. Ini apa ini? Gula juga. Sama. Gula terus sih. Sponsornya. Ya. Sponsornya gula singkong, masya Allah. Mana lima orang? Maju sini ya sih. Dua. Gak apa-apa sambil belajar, kan lo dapat gula singkong. Salah kan? Ada masalah kan? Paling malu aja. Nah, dua lagi. Ini anaknya juga ikut. Satu lagi mana? Padahal. Anak ikut atau enggak? Ikut dia, masya Allah, berani. Di sana, sini. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, satu lagi. Lima. Pas lima kan? Enam. Mana 6? Oh 6. Bentar dulu, 6 terakhir belakang. Bikin pertanyaan dari ceramah hari ini dan jawab sendiri sesuai dengan apa keterangan saya. Gampang kan? Cepat. Apa? Jual beli. Apa definisi? Ahli ini ada saya bahas definisi jual beli? Ada? Tidak ada. Hah? Cepat. Hah? Telat. Ya walaupun telat belakang-belakang kan dengar dikit-dikit. Bikin pertanyaan sendiri tiap sendiri. Udah gampang banget itu nih. Atau anda yang bertanya? Saya yang bertanya, anda menjawab. Lebih berat enggak apa-apa. Baik. Dia siap yang berat. Bagaimana solusinya kalau Anda ingin beli barang dari Singapura? Ingin beli barang dari Singapura. Solusi syar'inya bagaimana? Kalau solusi syar'inya saya pun kesana, ada kolega di sana. Kemudian kita akan tanya salam atau bukan? Salam atau? Atau bukan? Atau yang jauh lebih penting. Terus kalau salam itu apa salam itu? Ya kita pesan dulu, pesan. Uang dibayarkan atau tidak? Cash. Gimana? Uang dibayar dulu atau tidak? Ya uang dulu kalau salam. Uang dikirimin dulu ke Singapura. Nanti uang udah nyampe baru barang nyampe ke Indonesia. Iya. Kalau buat uang diambil dia enggak datang-datang lagi dia? Gimana? Uang diambilnya lalu barang enggak pernah datang. Oh, ya kita mau. Bagus, ambil di hati. Ya bisa salam bisa. Syaratnya salam man aslama bi syai'in fa yusli fi kalim ma'lum lazim ma'lum dan ma'lum. Salam dulu. Allah berkah. Berkahan beliau bawa pistol takut jadi stop. Siapa yang melakukan akad salam tidaklah bayar uang tunai. Risikonya nanti dia tidak akan kirim barang. Tetapi kalau para pedagang biasanya mereka jujur. Anda mereka berbuat sekali, orang tidak percaya lagi dengan dia, habis reputasinya di bidang bisnis. Lama mereka berkata, walaupun non-muslim, Kadang Anda lihat pedagang non-muslim lebih jujur. Yang dicari mereka apa? Bukan karena Allah, bukan, tetapi uang, yaitu pelanggan, kepercayaan orang. Jelas? Mereka jangan khawatir dalam hal ini. Tinggal berapa orang ini? 4 orang lagi. Sini dikit. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Tadi kita bahas macam-macam riba. Hah? Tidak. Di akhirnya tadi kan dikit ya. Hah? Ada dikit ya? Silakan, apa itu? Riba fadl dan riba nasiya. Apa itu riba fadl dan riba nasiya? Riba fadl tambahan dari barang yang mengandung riba seperti emas, perak. Masya Allah. Kalau nasiya? Nasiya tambahan dari tidak tambahan. Maksudnya, misalkan kita membayar jual beli barang yang riba, katakanlah biayanya 100.000, kita bayar 90.000, 10.000-nya kita bayar pegangan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Antum profesinya apa? Bagus. Pedagang harus ngerti riba. Duduk. Assalamualaikum. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Tapi apa yang kita sampaikan tadi? Ya, mungkin terkait tema hari ini. Pengalaman dari apa? Ya. Pertanyaannya ini sendiri. Bagaimana kita bisa bersaing dengan orang-orang? Terus. Dijawab sendiri terus kan? Sendal sendiri. Hah? Iya jawab, kamu jawab. Sepertinya saya salah kasih pertanyaan. Hah? Salah kasih pertanyaan. Baik. Saya bertanya, bolehkah jual beli dalam masjid? Bolehkah jual beli dalam masjid? Tidak boleh. Lalu ini apa? Kalau dia boleh. Mana dalil mengatakan hadiah dalam masjid boleh? Belum pernah saya menemukan larangan hadiah dalam masjid. Kalau Anda tidak menemukan berarti boleh? Sekarang bisa. kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak. Tanya sendiri, jawab sendiri. Biasanya sebenarnya ketika mengganti akta Kurang jelas, Pak. Biasanya kita bagaimana mencari apa rezeki atau peluang bisnis yang lain. Nah, salah satunya biasanya jawabannya. Silakan, Pak. Yamaha Nusantara Motor. Bolehkah beli motor Yamaha dengan cara kredit? Jawab. Kenapa tidak boleh? Karena ada tambahan. Tambahan, kan dia untung, bukan? Kalau akadnya, akadnya. Akadnya bagaimana yang boleh bagaimana tidak? Ini Yamaha Nusantara Motor berarti untuk iklan riba, bukan? Iya. Iya, atau itu. Kasih hadiah orang iklan riba. Orang iklan riba boleh dikasih hadiah. Kesehariannya di mana, Pak? Kesehariannya di mana? Profesinya, Pak? Saya di Purwokerto. Ngajar apa, Pak? Ekonomi riba dan Islam. Berikan hadiah biar bertobat beliau. Ini insya Allah antum minum sampai habis, insya Allah antum tobat dari ekonomi riba. Berikan hadiah, tobat lagi ya. Dia ngajarkan ekonomi riba ya, ngajarkan. Nyinggung. Tapi yang riba diajarkan juga, yang ini disinggung-singgung doang. Berarti intinya yang riba. Membandingkan. Mana lebih baik, yang riba atau yang bukan? Ternyata nanti hasil kesimpulannya menurut siswa yang baik, yang riba. Nah, memang kita karena itu kurikulum yang harus diajarkan, maka mau tidak mau kita juga harus merubah kurikulum, tidak bisa langsung. Tuh. Jadi kita harus tetap ajarkan riba juga, ya, sehingga dapat dosa juga. Nggak, cuma sampaikan, saya nggak ngajar ekonomi riba lagi, saya sekarang hanya ngajar ekonomi Islam. Bisa? Saya tidak mau ngajar ekonomi riba, saya hanya mau ngajar ekonomi Islam. Bisa atau tidak? Kalau nggak bisa, taruh lagi hadiah sini. Terima kasih. Antum bertanya sendiri? Baik. Kalau nggak bisa lagi suruh pulang. Gampang ini mah gampang. Berapa harganya ini? Harganya berapa? Kurang kurang tahu. Cuma 100 gram contoh gampang kayak. Ini nggak boleh dijual. Hah? Nggak boleh dijual. Nggak boleh jual, nggak boleh jual. Saya nanya berapa harganya. Baik, betul. Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan kecuali kalau mengambil dua, kemudian ada risk, ada riba dan kedoliman di dalam hal. Selama tidak ada hal tersebut, boleh. Cuma tidak ada hal apa? Ada risk atau ada kedoliman, ada riba dan dua. Masya Allah, luar biasa ya lima itu. Sehariannya sebagai apa anda? Saya karyawan swasta. Di? Swasta tapi belum mengundurkan diri. Di? Yayasan apa? Yayasan Yatim Mandiri. Yatim Mandiri. Yayasan Yatim Mandiri. Yatim Mandiri. Masya Allah, Taufik. Antum di situ yatim atau bukan? Salah. Anda di situ yatim atau bukan? Anda. Usahanya apa tadi? Kerjanya apa? Yayasan Yatim Mandiri gitu. Iya. Yatim. Unit usahanya. Jadi yayasan itu punya unit usaha. Bagus ini. Kembangkan yatim mandiri syar'i. Yatim juga bisa mandiri dengan riba, bisa juga dia kan? Iya kan ya? Ya itu taufik fadhal, taufik syar'i. Barakallahu. Allah salam. Ini hadiah terakhir khusus. Ini hadiah terakhir khusus. Bismillah. Pertanyaannya tujuh tangan, yang bisa tujuh tangan ya, yang bisa tujuh tangan. Sebutkan syarat dan rukun Jual, sudah ada cuci tangan? Jual, beli, kemas. Foto, silakan. Antum sudah dapat hadiah tadi? Sudah dapat hadiah? Kalau salah, hadiahnya kembaliin. Yang lain, yang lain, yang lain. Yang salah hadiahnya kemudian kasih yang rugi nanti. Silakan Pak. Syarat ikut jual beli emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk jual beli emas tahu aja, yaitu beratnya sama, repotan, tes. Itu kalau emas dengan emas. Yeah. Kalau emas dengan rupiah? Kalau emas dengan rupiah tetap pembayarannya tes. Juga sama-sama beratnya. Itu kalau emas dengan rupiah. Kalau emas tukar dengan beras? Kalau emas tukar dengan beras tidak perlu sama, tetap cash. Tetap cash juga? Tetap cash. Artinya boleh 100 kilo emas, 100 kilo beras dengan 2 on emas. Maksud saya berat boleh berubah. Tetapi itu penyerahannya harus cash. Pikirkan lagi, berarti enggak boleh utang beras. Duh, kalau enggak ada beras, kalau utang beras rupiah, boleh. Kalau utang beras dibayar dengan emas, tidak boleh. Utang emas dibayar dengan beras, tidak boleh. Utang pesawat dibayar dengan beras, bagaimana? Utang pesawat dibayar dengan beras, boleh tidak? Kenapa emas enggak boleh? Kasih hadiah dulu, nanti saya jelaskan. Salah gak apa-apa, jawabannya salah. Tapi kisah kasih hadiah, boleh kasih hadiah panitia ya. Walaupun salah gak apa-apa. Iya. Bisa dimarah-marahkan nanti. Gak adil setelahnya, nah, sebentar bapak ini gak. Untuk menukar yang sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan seterusnya, ini persyaratannya 200 tunai dan sama beratnya. Berbeda jenisnya berarti emas dengan perak. Yang penting hanya harus tunai saja walaupun berbeda beratnya. Kalau berbeda jenis dan ilatnya seperti rupiah dengan beras atau emas dengan beras, maka tidak ada persyaratan sama sekali. Tidak ada harus sama dan tidak ada harus tunai. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada Ustaz Alhamdulillah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Sebelum kami tutup, ada info program-program KPMI selanjutnya. Kita ada kajian terusan dari kajian Halal Haram Muamal Kontemporer yang tadi diasuh oleh Ustaz Ma'ruf Mursalam LC pada tanggal 18 Januari ini, insyaAllah di Masjid Petrosa, insyaAllah tetap jam 9 pagi, insyaAllah nanti akan dilanjut diinfokan kembali selanjutnya. Kemudian ada juga pada akhir Januari pelatihan hidroponik oleh KPMI, pelatihan hidroponik. Dan pada bulan Maret nanti akan ada pelatihan ekspor, pelatihan ekspor pada bulan Maret. Info selanjutnya dapat diikuti di fanpage-nya KPMI Surabaya, Facebook fanpage KPMI Surabaya. Dan juga ada pengumuman lagi, nanti sore akan ada kajian dari Ustaz Erwandi Tarmizi di Masjid Tidal Fitroh, Sidoarjo, dengan tema setan kredit. Demikian, kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dari kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.